menemani seluruh lautan telah aku seberangi. Ku bebas berpikir, perjuangkan yang benar. Tak ada yang mampu menghalangi. Sebuah tempat yang selamanya akan jadi milik kita, tercipta untuk kita. Tiada yang lebih indah, negeriku cintaku, rumah yang kutuju, tempat berlaru hatiku. Tiada yang lebih indah, negeriku cintaku, rumah yang kutuju, tempat berlabuh hidupku. Yeah. Our lakes they praise the great, through the Mississippi Valley. Our smiles they shine from sea to sea. In Him we'll all trust. Be free forever. Home of the brave is where I'll be. From York that's all new, the city of angels. God bless this land for you and me. For you and me, yeah. In a place like home they say, home is where the heart is, home is where your love is. In a place like home where I'll be me, me, me, yeah. In a place like home they say, home is where the heart is, home is where your love is. In a place like home where I'll be free, free, free, yeah. Tiada yang lebih indah, negeriku cintaku, rumah yang kutuju, tempat berlabuh hatiku, ku, ku, yeah. In a place like home they say, home is where the heart is, home is where your love is. In a place like home where I'll be me, me, me, yeah. Tiada yang lebih indah, negeriku cintaku, rumah yang kutuju, tempat berlabuh hidupku. Be free.